Matamu masih tersimpan selaksa peristiwa benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengal, memikul beban yang makin sarat, kau tetap bertahan. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu, gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbuka. Semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Dan merah jalan ini, keriput tulang pipimu, gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkuk. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia.